Cuma yang perlu ditekankan sebetulnya kalau khutbah salat gerhana itu agar orang bertakwa kepada Allah, semakin takut kepada Allah, mengambil pelajaran dari gerhana itu. Karena seperti Nabi katakan, gerhana itu sebetulnya untuk mengingatkan manusia, ya. Mengingatkan manusia kenapa? Karena semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Geraknya alam itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya jalannya normal bisa jadi enggak seperti biasanya. Ya, yang tadinya terang menjadi gelap, yang tadinya terang banget menjadi sebagian gelap, itu diatur semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki bisa gelap terus, ya sudah gelap terus. Nah, kenapa seperti itu? Allah mengingatkan, ini kekuasaan Allah. Nah, kenapa Allah ingatkan dengan gerhana-gerhana itu? Karena banyak maksiat. Nah, buktinya apa ya? Ini buktinya dulu zaman Nabi. Nabi hidup di Madinah selama berapa tahun? 10 tahun. Gerhana cuma satu kali. Salat gerhana di zaman Nabi itu cuma sepanjang Nabi di Madinah satu kali saja. Kita ini setahun mungkin berapa kali? Banyak peringatan kita sudah. Ya. Kenapa kok? Ya, ini kan aturan alam, kejadian alam. Iya, betul ini aturan alam, kejadian alam. Tapi yang ngatur siapa? Allah yang ngatur. Ya, sebagai peringatan karena banyaknya manusia ini gerhananya diperbanyak biar orang semakin ingat karena maksiat-maksiatnya semakin banyak. Tapi sekarang ini justru cenderung ke arah yang lain. Gerhana itu malah dinikmati, ya kan? Oh, yuk lihat gerhana pakai teropong ini. Waduh, ini salah arah, ya. Salah maksud. Ya. Nabi dulu ketakutan dengan gerhana itu karena peringatan tadi. Tapi sekarang malah kesenangan. Wah, itu yang sudah menyalahi maksud dan tujuan.